benar. Terang-terang bikin hati geram. Cinta bukan percuma, jangan terlalu kejam. Semuanya ada kemungkinan. Yang penting engkau perlu lihat. Antara kita tak dapat dijangka. Yang jadi tetap jadi, tak dapat dijaga. Jangan kau permainkan aku. Kalau kau tak mau putuskan lalu. Jangan kau permainkan aku. Kau selalu ada saja, ada saja. Jangan cemburu buta. Ada saja, ada saja. Jangan berani mandu. Ada saja, ada saja. Cinta suka diduga. Ada saja. Tentang aku bukan cari ratu lagi satu. Sabar sayang, jangan terburu. Tidak perlu tuduh melulu. Kita lengkapi satu sama lain. Tapi jangan sampai hati aku dilontar balik. Macam bola engkau buat mainan. Putus apa yang sudah terjadi. Jangan kau permainkan aku. Kalau tak mahu putuskan lalu. Jangan kau permainkan aku. Kau selalu ada saja. Jangan cemburu buta. Ada saja, jangan berani mandu. Ada saja, cinta suka diduga. Ada saja, jangan berani mandu. Mengapa cinta itu kan indah, tapi boleh berubah? Mengapa cinta suka dipisah, tapi mampu berpisah? Kau permainkan aku. Kalau kau tak mahu putuskan lalu. Jangan kau permainkan aku. Kau selalu ada saja. Ada saja.